Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu taala al mustahiruna بتفسيري من التابعين yang masyhur dengan tafsir dari kalangan tabi'in, اشتهر بتفسيري من التابعين كثيرون, telah masyhur dengan tafsir dari kalangan tabi'in كثيرون, banyak orang. Faminhum, di antara mereka ahlu Mekah, wahum atba' Ibn Abbas. Kalau orang Mekah itu adalah para pengikut di murid-murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemujahid wa Ikrimah wa Atha' Ibn Abi Rabah. Yang kedua adalah ahlu Madinah, wahum atba' Ubay bin Ka'ab. Mereka para pengikut dan murid-murid Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Aslam wa bin Aliyah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Jim yang ketiga adalah ahlul Kufah, wa matba' Ibn Mas'ud. Mereka para pengikut dan para murid Ibn Mas'ud, Qatadah wa Alqamah wa Sya'bi. Penutur jemaah lihayati isnain min haula mujahid Qatadah. Kita akan sampaikan biografi dari kehidupan dua orang dari mereka, yaitu Mujahid dan Qatadah. Al-awwal Mujahid huwa Mujahid bin Jabr al-Makki, maula As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib Al-Bahthumi. Ulida sana 21 min Hijrah. Mujahid bin Jabr lahir di tahun 21 Hijriah dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha tafsir Al-Qur'an an Ibn Abbas. Dan beliau meriwayatkan atau mengambil tafsir Quran dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Rawa Ibn Ishaq anhu, Ibn Ishaq meriwayatkan dari Mujahid anhu qala, Mujahid berkata, aradtul mushafa Ibn Abbas salas aradatin, aku telah buka, sodorkan Al-Quran mushaf ke Ibn Abbas 3 kali. Min fatihatihi ila khatimatihi, sejak awalnya pembukanya Al-Fatihah sampai akhirnya, ya 30 juz. Uqifuhu an kulli ayatin was'aluhu anha, aku berhentikan beliau di setiap ayat dan aku bertanya tentang ayat tersebut 3 kali. Ya khatam dari awal sampai akhir dan berhenti setiap kali ayat selesai bertanya tentang masalah ayat tersebut. Ini Mujahid bin Jabr. Ya, beliau mengambil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, demikian keadaannya. Sehingga wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqulu, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Ya, apabila datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka fahas bukabih, yakni cukup. Kafak. Ya, cukuplah kamu dengannya. Kafakabih. Wa'tamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah berpegang bersandar dengan tafsiran Mujahid. wal Bukhari juga Bukhari rahimahullahu taala i'tamada ala tafsir Mujahid qala wa kana katsiran ma yanquru fi sahihihi. Dan Bukhari rahimahullahu taala banyak menukil dari Mujahid dalam sahihnya kitab tafsir, tafsir dari Mujahid dalam sahih Bukhari. Qala rahimahullahu taala wa qala adh-dhahabi fi akhir turjumatihi. Imam Adh-Dhahabi rahimahullah berkata di akhir terjemah biografi Mujahid bin Jabir, kata beliau, ajma'atil ummatu ala imamati Mujahid wa ihtijaj bihi. Telah ijma umat tentang keimaman Mujahid dan tentang berhujjah dengan tafsir dari Mujahid. Tufiya fi Makkah, beliau meninggal di Makkah, wa huwa sajidun, dalam keadaan sedang sujud. Meninggal dalam keadaan sedang sujud. Sana arba wa mi'ah, ya, di tahun 104 Hijriah, antara bersama ini sana dalam usia 83 tahun. Ini Mujahid bin Jabir. Asan yang kedua, Qatadah. Huwa Qatadah bin Di'amah As-Salus al-Basri, wulid akmah ay a'ma. Beliau meninggal dalam keadaan akmah, dalam keadaan, saya ulangi, beliau lahir dalam keadaan akmah, lahir dalam keadaan buta. Sanah ihda wasitin, lahir dalam keadaan buta di tahun 61 Hijriah. Ya, sehingga termasuk dalam tabaqat sighar at-tabi'in. Wajadda fi talabil ilmi, dan beliau bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Wa kana lahu hafizatun qawiyyatun, dan beliau memiliki hafalan yang kuat, memiliki daya hafal yang kuat. Hatta qala nafsihi, sehingga beliau berkata tentang dirinya, ma qultu li muhaddisin qat a'idli, kata beliau, aku tidak pernah, mana fiyah di sini, aku tidak pernah sama sekali berkata kepada muhaddis, ya, ulanglah untukku. Beliau tidak pernah minta diulang hadis yang sampaikan kepada beliau. Ma qultu li muhaddisin qat a'idli, tidak pernah. Qala, kenapa tidak pernah? Ini sebabnya. Wa ma sami'at udunaya syai'an qat illa wa'ahu qalbi. Ini sebabnya. Tidak minta diulang, kata beliau, tidaklah dua telingaku mendengar sesuatu, ya, kecuali kalbuku langsung memahaminya, ini menghafalnya. Telinga dengar, langsung terhafal, terekam oleh kalbunya. Wa ma sami'tu dunaya syai'an qat illa wa huwa qalbi, sehingga tidak minta diulang kepada seorang yang menyampaikan hadis. Tentu ini adalah fadlullah yutihi mayyasha. Qala wa dzakarahu al-imam Ahmad fa'atnama fi dzikri. Imam Ahmad menyebutkan tentang Qatadah, dan beliau atnam itu ini panjang lebar dalam penyebutan tentang beliau. Faja'ala yansyuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifati bil ikhtilaf wa tafsir. Ya, beliau membuka, menyebarkan, memaparkan tentang keilmuannya, fiqhnya, pengetahuan tentang ikhtilaf dan tafsir. Qala wa wasafahu bil hifdhi wa fiqh. Ya, dan Imam Ahmad mensifatinya dengan sifat dia seorang, sebagai seorang memiliki hafalan dan fikih. Wa qala, kata Ahmad rahimahullahu taala, falam tajid man yataqaddamuhu, yani afdal minhu. Qalama, qala di qala sedikit. Qalama, sedikit sekali. engkau dapati orang yang lebih afdal dari dia. Ya taqaddam ini maksudnya afdal darinya. Sedikit sekali engkau mendapati orang yang mendahului dia, mengungguli dia, lebih afdal dari dia. Amal misal, ada yang selevel sama dengannya, fala Allah, mungkin ada. Tapi kalau yang lebih darinya, jarang. Ditemukan itu berkata rahimahullah ta'ala. Waqala kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa huwa ahfadhu ahli Basrah. Beliau adalah, ya, orang paling hafal dari ahli Basrah, lam yisma syai'an illa hafizah. Ya, tidaklah beliau mendengar sesuatu kecuali menghafalnya. Tufiya biwasit, beliau meninggal di wasit sana sab'a asrah wa mi'ah di tahun 117 Hijriah an sittin wa hamsina sana, dalam usia 56 tahun. Ini kata ada rahimahullah ta'ala. Tapi beliau termasuk dalam tabaq mudallisin dan marasil. Kata ada sebagian menyatakan marasil beliau marasil yang paling. Allah alam. Assalamualaikum.